pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Minggu 29 Mei 2016 dibacakan oleh saya Ilham. Bot berisi bawang merah karam di Senudon, Aceh Utara. Janda muda jadi korban percobaan pemerkosaan dan pembunuhan. Masyarakat Woyla minta pemerintah segera perbaiki jembatan gantung. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, bot yang membawa bawang merah diduga ilegal dari Malaysia ditemukan warga karam di Kuala Jambu Ae, Desa Tepin Kuyun, Kecamatan Senudon, Aceh Utara pada Sabtu sore setelah sebelumnya kandas. Namun saat ditemukan, bot tersebut tidak satu orang pun ada di dalamnya. Informasi yang diperoleh, bot itu membawa puluhan ton bawang dari Malaysia yang direncanakan akan diselundupkan ke perairan Jambu Ae. Namun naas, bot tersebut kandas dihantam ombak sehingga kondisi bot tenggelam. Bawang yang hanyut di bawah arus langsung diambil warga. Panglima Laut Senudon Amir Yusuf mengaku tidak mengetahui pemilik bot tersebut. Jarak bot itu kandas dengan pinggiran pantai Tepin Kuyun sekitar 500 meter. Kapolsek Senudon AKP M. Ridwan menjelaskan, awalnya bot itu kandas, tapi karena terus-terusan dihantam ombak sehingga bot tersebut kini karam. Sebagian bawang merah sudah diambil warga karena hanyut di bawah arus ombak, sedangkan sebagian lagi kemungkinan masih berada di dalam kapal. Pihaknya sedang menyelidiki kasus ini, termasuk dari mana bawang itu dibawa, sebab petugas tidak menemukan satupun orang di dalam bot tersebut, sehingga sampai sekarang belum bisa dipastikan. Saudara Lo Nadia, 16 tahun warga Bacang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang berstatus janda muda, nyaris menjadi korban percobaan pemerkosaan dan pembunuhan oleh pacarnya sendiri. Peristiwa itu terjadi di kawasan hutan dekat Ume Panu lewat kampus Unsiah Gayo Lues Blang Nangka, Kecamatan Blangjerango pada Sabtu sore. Informasi yang dihimpun Serambi FM ketika itu korban seorang diri di pinggir jalan minta bantuan dengan mengaku mau dibunuh dan diperkosa pacarnya di hutan. Kemudian melintas pengguna jalan dan mengantarkan korban ke Polsek Kuta Panjang untuk membuat laporan. Korban saat dibantu warga mengalami bekas cekikan di leher dengan kondisi lemas. Jamakiah, nenek korban, mengatakan Nadia selama ini tinggal bersama bapaknya di Bacang, Blangkejeren. Ia mengaku hendak diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Pelaku merupakan seorang kuli bangunan dan berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sementara Kapolsek Kuta Panjang Blangjerango Ibda Zainur Rusdi membenarkan adanya kasus upaya pemerkosaan dan upaya pembunuhan terhadap Nadia yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Kasus tersebut sedang diselidiki dan pelakunya terus diburu. Saudara Lun, masyarakat 5 desa di Kecamatan Woyla Aceh Barat dilaporkan sudah 5 bulan terpaksa menggunakan rakit penyeberangan yang disediakan Pemkab setempat untuk melintasi aliran Krung Woyla. Pasalnya jembatan gantung Cut Punti sepanjang 140 meter yang putus dihantam banjir pada Desember 2015 silam di lokasi itu belum juga dibangun kembali. Sekdes Jawi Abdul Manaf mengatakan, jembatan gantung yang putus tersebut selama ini digunakan oleh penduduk dari sejumlah desa di Woyla dan Sungai Mas. Jembatan itu merupakan akses penduduk 5 desa ke pusat kecamatan Woyla Timur. Sejak jembatan itu putus dihantam banjir, penduduk saat ini menggunakan rakit yang disediakan Pemkab Aceh Barat. Namun bila musim hujan tidak dapat digunakan. Warga dari 5 desa di Woyla berharap jembatan putus segera dibangun kembali sehingga transportasi kembali lancar termasuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Kepala BPBD Aceh Barat Saiful AB mengatakan, pembangunan kembali jembatan gantung Cut Punti yang putus total dihantam banjir sudah diusulkan melalui dana rehab dan rekon ke BNPB sekitar 3,7 miliar rupiah. Diharapkan usulan tersebut dapat direalisasikan tahun ini. Sedaralun BMKG Melabuh Nagan Raya mengimbau kepada masyarakat di wilayah pantai barat selatan Aceh untuk mewaspadai gelombang tinggi yang tengah melanda perairan laut Aceh saat ini. Kepala BMKG Melabuh Nagan Raya, Edi Darlupti, mengatakan selama sepekan ini perairan laut Aceh sedang dilanda gelombang setinggi 3,5 meter dan disertai angin kencang hingga warga diminta untuk waspada. Edi mengimbau khususnya kepada para nelayan di perairan laut pantai barat selatan Aceh untuk berhati-hati saat mencari ikan di tengah laut. Gelombang tinggi disertai angin kencang menyebabkan rawan bagi para nelayan yang melakukan pelayaran. Selain nelayan, warga di Aceh Barat yang menghabiskan hari liburnya di pantai juga diminta berhati-hati saat berada di tepi pantai. Warga juga diminta untuk menghindari mandi di pantai karena rawan tenggelam dan terseret arus. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun menjelang megang Ramadan 1437 Hijriah, harga ayam potong dan ayam kampung melonjak di tingkat pedagang pasar Blangpi di Aceh Barat Daya. Peningkatan terjadi sangat signifikan antara 20-30%. Acut, salah seorang pedagang ayam di Pasar Blangpidi, menjelaskan harga ternak ayam meningkat tajam karena pasokan ayam potong dari Medan Sumatera Utara berkurang. Demikian juga ternak ayam kampung sulit diperoleh karena permintaan meningkat menjelang hari megang Ramadan. Harga ayam potong ukuran 2 kg sebelumnya Rp50.000 meningkat menjadi Rp60.000 per ekor. Sedangkan ayam kampung sepekan lalu berkisar antara Rp75.000 sampai Rp120.000 per ekor ukuran 1,5 kg sampai 3 kg. Tapi kini meningkat menjadi Rp100.000 sampai Rp170.000 per ekornya. Peningkatan harga ternak ayam potong dan ayam kampung sangat signifikan karena permintaan meningkat untuk kebutuhan hari megang Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, sementara stok tersedia di tingkat pedagang berkurang. Menurut Acut, permintaan ayam potong dan ayam kampung bukan saja dari warga Kabupaten Abdia, melainkan dari luar daerah. Sedaralun Masjid Agung Islamic Center Kota Losmawe membagikan secara gratis makanan tradisional khas Aceh, yaitu kanji rumbi, untuk berbuka puasa kepada masyarakat selama bulan Ramadan. Koordinator Ramadan Masjid Agung Islamic Center Losmawe, Muslim Yusuf, mengatakan pembagian kanji rumbi itu nantinya dilakukan tiap sore menjelang berbuka puasa kepada masyarakat yang datang. Makanan khas Aceh tersebut dimasak langsung di halaman masjid termegah di Kota Losmawe itu dan dibungkus ke dalam plastik, baru kemudian dibagikan kepada masyarakat. Setiap harinya akan dimasak 3 loyang besar kanji rumbi oleh panitia Ramadan Masjid Islamic Center. Selain dibagikan kepada masyarakat yang datang mengambilnya secara antrian, juga disediakan bagi jamaah salat maghrib di masjid itu. Sedangkan biaya pengadaan kanji rumbi tersebut, satu loyang besar menghabiskan dana sekitar Rp1,2 juta. Biaya untuk kanji rumbi ini berasal dari sumbangan masyarakat dan instansi pemerintah serta swasta. Sedaralun Persiraja Banda Aceh berhasil membantai Persebo Musiraya dari Sumatera Selatan dengan skor 3-0 di Stadion Hadi Murtala Lampineng Banda Aceh Minggu pagi dalam lanjutan Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Atas keberhasilan ini, pemain Persiraja diguyur bonus Rp15 juta setelah pertandingan. Asisten pelatih Persiraja Wahyu Awi mengatakan, panitia pelaksana pertandingan Persiraja Teku Armansyah memberikan bonus Rp10 juta. Kemudian bonus Rp2 juta dari manajer Persiraja T. Nurmiadi Boy. Bonus juga diberikan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya Rp2 juta. Ketua Skul Teku Iqbal Johan turut memberikan bonus Rp1 juta. Pemberian bonus ini atas perjuangan keras pemain Persiraja yang bertempur habis-habisan dalam kondisi lapangan becek dan berlumpur. 3 gol Persiraja dicetak oleh Fani Aulia di menit 55 tahun, Fahrizal Dilah di menit 72 dan 82. Ini pertandingan kelima Persiraja dalam kompetisi Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Tim asuhan pelatih Ahyar Ilyas, asisten pelatih Wahyu Awe, dan pelatih kiper Purwanto berada di puncak klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 13 poin. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 29 Mei 2016. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.